wa idza khufifat in baqiya i'maluha wa idza khufifat an baqiya i'maluha walakin yajibu ay yakuna ismuha dhamir sya'ni mahdhufan wa yajibu ay yakuna khabaruha jumlatan nahwu alima an sayakunu minkum mardha wa in khufifat ka anna baqiya i'maluha wa yajuzu hafu ismiha ka qawlihi ka am dobiyatun taqtu ila warikis salam wa idza khufifat lakinna wajaba ihmaluha. Qala wa idza khufifat in al maftuhatul hamzah baqiya i'maluha wujuban li tahqiqi muqtadaha wa huwa ifadatu ma'naha fil jumalil ismiyati li annaha aktsaru mushabahatin lil fi'li minal maksurah wa qad sumi'a ihmalul maksuratil mukhaffafah wa lam yusma ihmalul maftuhatil mukhaffafah fa aujabu i'malaha walakinna yajibu fil a'ammi wal aghlab ay yakuna ismuha dhamiru sya'ni li anna al maksuratal mukhaffafata sabata i'malaha sabata i'maluha fid dhahir dunal maftuhah faqaddaru 'amalaha fil mudmari li alla yanhatul aqwa 'anil ad'af wa qaddaruhu dhamiru sya'nin li takuna dakhilatan 'ala jumlatin ismiyatin fatajri 'ala sanani sabiq wa ma dzakarahu al-musannifu min annahu yajibu an yakuna dhamiru sya'nin huwa madhhabul jumhur wa dhahaba sibawaihin ila annahu la yajibu qaunus wa dhahaba sibawaihi ila annahu la yajibu qaunus muha dhamiru sya'nin fa jawaza fi qouli ta'ala wa nadainahu ayya ibrahim qad sadaqta ru'ya antakuna mukhaffafatan wasmuha dhamirul mukhatabi ay innaka ya ibrahim wa fi tasrih lil azhari yajibu fi ismiha kaunuhu mudmaron la mudharon sawa'un kana li sya'ni am la intaha tanbih dhamiru sya'ni huwa dhamirun mufradun ghaibun ghairu majrurin wudi'a li ghurdi ta'zimi wal ijlali wa yakunu mutasilan munfasilan mustatiran wa barizan ala hasabil awamili kaqaulihi ta'ala wa annahu lamma qoma abdullah wa nahwu huwa zaidun qa'imun wa hadbuhu mansuban dha'ifun illa ma annal maftuhah idha khufifat fa innahu lazimun wa huwa yukhalifu qiyasu ghairihi wa huwa yukhalifu qiyasa ghairahu wa huwa yukhalifu qiyasa ghairihi min baqiyati dhamairi wa dhalika innahu wa la ya'udu illa وَذَلِكَ أَنَّهُ وَلَا يَعُودُ إِلَّا عَلَى مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ وُجُوبًا لَفْظًا وَرُتْبَةً وَلَا يَكُونُ مُرَجِّعُهُ إِلَّا وَلَا يَكُونُ مُرَجَّعًا وَلَا يَكُونُ مَرْجَعُهُ إِلَّا جُمْلَةً مُفِيدَةً وَلَا يُخْبَرُ عَنْهُ إِلَّا بِجُمْلَةٍ وَهِيَ مَرْجَعُهُ وَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَبَرِهِ أَصْلًا وَلَا يَتَّبِعُ wala yutba'u bitabi'il battah wala ya'malu fihi illa al-ibtida' aw nasikhuhu ma'ada alima wa akhwatiha ala mastasnahu abu hayyan wa yalzimul afrodu fa'idha unnitha qila lahu domirul kisoti awil qodiyati awil hikayati awil khid awil awil khutbati nahwu fa innaha la ta'mal absar wa in dhukira qila dhamirul amri awil khabari awil hadithi awil sya'ni nahwu qul huwallahu ahadun wa sahihu annahu yusamma dhamiru sya'ni madhkurun kana aw mudhakkarun kana aw mu'annasan bila farq mahdhufan la madhkurun li annal maftuhata qad atharat fil ma'na taghyir min al jumlati ila al mufradi fa ujabu taghayyuraha fil lafdi li ajli ayyutabiqa al lafdul ma'na qala al faqih qala ibn hisham fa amma qawluhu bi anka rabi'un wa ghaitun muri'un wa anka hunaka takunu simala qadaruroh. Kemudian tentang anna al-mukhaffafah yang sebelumnya. Setelah kita baca penjelasan tentang inna al-mukhaffafah, inna yang ditakhfif, yaitu bahwasanya inna kalau ditakhfif seringnya diihmal, tidak diamalkan. Ya, terkadang diamalkan. Dan ketika diamalkan tidak butuh kepada lamu taukid. Ya, kalau mau ya silahkan ditambahkan kalau ingin apa menambahkan makna taukid. Kenapa? Karena terbedakan dengan in an-nafiyah. Adapun kalau in diihmal maka dirinci. Ya, kalau in diihmal dirinci apabila sudah bisa difahami oleh mukhaffaf bahwasanya in di situ adalah mukhaffafah min tsaqilah melalui qarinah, maka tidak harus ditambahkan lam pada khabarnya. Adapun kalau tidak terbedakan di situ antara in mukhaffafah dengan tsaqilah ataupun mukhaffafah dengan nafiyah, maka wajib didatangkan pada khabarnya apa? Lamul ibtida'. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu anna al-mukhaffafah. Wa idza khuffifat anna baqiya i'maluha. Apabila anna ditakhfif, disukun, maka tetap amalannya, tetap dia beramal, menasabkan isimnya, merafakan khabarnya. Walakin yajib an yakuna ismuha dhamir sya'ni mahdhufan. Hanya saja wajib isimnya anna al-mukhaffafah an berupa dhamir sya'n yang dibuang. Kemudian yang berikutnya keharusan dari an al-mukhaffafah, yajibu an yakuna khabaruha jumlatan, agar khabarnya berupa jumlah, apakah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Contoh, alima an sayakunu minkum mardha. Ya, an di sini mukhaffafah min tsaqilah, aslinya annahu. Wa idza khuffifat ka anna baqiya i'maluha wa yajuzu hadzmiha ka qawlihi kan dhabyatan, bisa juga dhabyatun, bisa juga dhabyatin. Ya, kan dhabyatun ta'tu ila wariqis salam. Apabila ka'anna ditakhfif maka tetaplah amalannya, tetap dia beramal, menasabkan isim, merafakan khabar, dan boleh pula membuang isimnya ka'an ketika ditakhfif, seperti ucapannya penyair, ka'an dhabyatan ta'tu ila wariqis salam. Wa idza khuffifat lakin wajib ihmaluha, dan lakinna apabila ditakhfif disukun maka wajib untuk diihmal, wajib untuk tidak diamalkan. Qala syarih rahimahullah, wa tukhaffafu innal maksurah alhamzati li thiqaliha bi tasydidi ma kathrat isti'mal loncat. Wa idza khuffifat annal maftuhatul hamzati, apabila anna yang di fathah hamzahnya ditakhfif, anna ditakhfif menjadi sukun an, baqiya i'maluha maka tetaplah amalannya, tetap amalannya menasabkan isim, merafakkan khabar, sebagaimana ketika dia musyaddad ataupun mutsaqqalah. Wujuban, wajib untuk diamalkan meskipun dia ditakhfif. Kenapa? Litahaqquqi muqtadaha wa huwa ifadatu ma'naha fil jumalil ismiyah. Karena terwujudnya konsekuensi dari anna yang mukhaffafah, yaitu konsekuensinya adalah memberikan faedah maknanya pada jumlah ismiyah. Li'annaha aktsar musyabahatan lil fi'li, karena anna al-mukhaffafah ataupun anna secara umum itu lebih banyak keserupaannya terhadap fi'il daripada inna yang dikasrah, sehingga lebih kuat ya anna daripada inna, karena sisi keserupaannya anna daripada inna lebih banyak, yaitu kepada fi'il. Wa qad sumi'a ihmalul maksurati al-mukhaffafati, telah didengar ya ihmal tidak diamalkannya al-maksurah al-mukhaffafah inna yang dikasrah yang ditakhfif in, itu sering didengar. Tapi walam isma ihmalul maftuhati al-mukhaffafati, belum pernah didengar diihmalkannya in ataupun an. Ya, an yang di mukhaffafah, yang di takhfif. An yang di fathah dan di sukun. Fa'aujabu i'malaha, maka mereka pun mengharuskan amalannya an meskipun di takhfif. Ya, jadi kalau in sering kali didengar tidak diamalkan. Ya, ketika di takhfif. Adapun an meskipun di takhfif itu dalam kondisi diamalkan, belum pernah didengar diihmalkan, sehingga mereka ahli nahwu mewajibkan amalannya an meskipun di takhfif. Walakin yajibu fil a'amil aghlab an yakuna ismuha dhamir sya'n, hanya saja wajib secara umum agar isimnya an mukhaffafa min ats-tsaqilah berupa dhamir sya'n. Nah, ini syarat ya beramalnya an, agar isimnya dhamir sya'n. لأن المكسورة المخففة ثبت إعمالها في الظاهر دون المفتوحة. Karena in al-maksurah al-mukhaffafah telah sabit, telah tetap amalannya pada isim yang zahir. Ya. In kullan lama la yufyannahum, dalam satu qiraah. Ya. Telah tetap amalannya in al-maksurah pada isim yang zahir, bukan al-maftuhah. Ya, berbeda dengan an yang di fathah. Ya, tidak didapati beramalnya an al-maftuhah pada isim yang zahir. Mana di sini? Kok enggak ada isimnya? Akhirnya mereka qaddaru 'amalaha fil mubmar, menakdirkan amalannya an al-mukhaffafah pada dhamir. Agar apa? Li alla yanhatta al-aqwa 'anil adhaf, agar jangan sampai yang lebih kuat turun. Ya, kedudukannya dari yang lebih lemah. Mana yang lebih kuat? An atau in? An lebih kuat. Ya, karena tadi disebutkan alasannya lebih banyak keserupaannya dengan fi'il dan juga ifadahnya. Ya. Tapi didapati di situ in ada isimnya, tapi an enggak ada. Ya. Lemah ini kalau enggak ada isimnya, maka harus di situ ditetapkan adanya isim an, yaitu berupa bonir. Ya, dhamir sya'n, agar jangan sampai derajat yang lebih kuat itu turun dari yang lebih lemah, agar jangan sampai derajat sya'n itu kalah dari derajatnya in. Wa qaddaruhu dhamir sya'n, dan mereka ahli nahwu menakdirkannya dhamir sya'n, litakuna dakhilatan ala jumlatin ismiyah, agar dia an bisa masuk kepada jumlah ismiyah. Fatajri ala sanani sabiq, sehingga ini ataupun sehingga dengan ini, dengan masuknya an kepada jumlah ismiyah, dia berjalan pada aturan yang telah lewat. Ya. Masuknya kepada isim. Ya, meskipun setelahnya fi'il, tetap kan ada dhamir sya'n yang merupakan isim. Wa ma dzakarahu al-musannif min annahu yajibu an yakuna dhamir sya'nin huwa madhhabul jumhur, wa dhahaba sibawaihi ila annahu la yajibu kaunuha annahu la yajibu kaun ismiha dhamir sya'nin. Apa yang telah disebutkan oleh musannif bahwasanya wajib agar isimnya huruf dhamir sya'n adalah madhabnya jumhur, sedangkan madhabnya sibawai adalah bahwasanya tidak wajib agar isimnya itu dhamir sya'n. Fa jawaza fi qawlihi ta'ala wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya an takuna mukhaffafatan wasmuha dhamirul mukhatabi. Dan sibawaih membolehkan pada contoh firman Allah Subhanahu wa taala wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ru'ya, untuk isimnya di situ, isimnya an, ya, dhamir mukhatab, beliau membolehkan an takuna mukhaffafah, an di situ mukhaffafah, kemudian isimnya dhamir mukhatab. Ai innaka, ya, mungkin yang lain berpendapat an di situ berbeda tafsiriyah, mungkin menafsirkan dari nada, tapi di sini si bawai membolehkan untuk an dijadikan mukhaffafah dan isimnya dhamir mukhatab. Ai annaka ya ibrahim, yakni maknanya annaka ya ibrahim. Wa fi tasrih lil azhari yajibu fi ismiha kaunuhu mudmaran la mudharan sawa'un kana li sya'ni am la. Di dalam kitab at-tasrih oleh al-azhari, beliau mengatakan wajib pada isimnya an al-mukhaffafah min ats-tsaqilah berupa dhamir, bukan isim zahir, apakah domirnya domir sya'n ataupun bukan, yang penting domir gitu. Ya, sudah paham ini? Tanbihun, dhamiru sya'n huwa dhamiru mufradin ghaibin ghairi majrurin udhi'a li gharadhi ta'zim wal ijlal wa yakunu muttasilan wa munfasilan mustatiran wa barizan ala hasabil awamili ka qawlihi ta'ala wa annahu lamma qama Abdullah wa nahuhu wa zaidun qa'imun wa hadhuhu mansuban bu'ifun illa ma'an al-maftuhati idha khufifat fa'innahu lazim. Tanbih, perhatian, dhamir sya'an adalah dhamir mufrad ghaib, ya, bukan majrur, diletakkan untuk tujuan ta'zim, pengagungan, wal ijlal, pemuliaan, dan dhamir tersebut muttasil dan juga munfasil, ada yang muttasil, ada yang munfasil, yang jelas dia mufrad ghaib ghairi majrur, ada yang muttasil, ada yang munfasil, kadang mustatir, kadang bariz, ala hasabil awamil, sesuai dengan amil-amil yang menuntutnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu lamma qama Abdullah, wa annahu bamirha. Di sini enggak kembali ke mana-mana, tapi kembali kepada yang nanti ya, setelahnya. Ada bedanya bamir sya'an dengan bamir-bamir yang lain. Wa annahu di situ, bamirha. Ya, mufrad, ghaib, ghairu majrur dan mutasil pada contoh ini. Kemudian pada contoh yang lain, huwa zaidun qa'im. Apa bamirnya? Huwa munfasil. Ya, bariz. Huwa hadfuhu mansuban dhaif, membuang dhamir sya'an dalam keadaan mansub itu lemah. Illa ma'an al-maftuhah idza khuffifat, kecuali bersamaan al-maftuhah apabila ditakhfif, disukun. Fa innahu lazim, maka lazim untuk dibuang dhamirnya. Jadi membuang dhamir yang mansub itu lemah kecuali bersamaan al-maftuhah al-mukhaffafah, maka itu lazim. Wa huwa yukhalifu qiyas ghairihi min baqiyati dhamair, dan dhamir sya'an ini menyelisihi kias selainnya dari dhamir-dhamir. Jadi ada perbedaan antara dhamir sya'an dengan dhamir-dhamir yang lain. Sebutkan di sini, wa dzalika annahu la ya'udu illa 'ala muta'akhirin anhu wujuban lafzan wa rutbatan. Sisi perbedaannya adalah bahwasanya dhamir sya'an tidak kembali kepada sesuatu yang muta'akhir anhu wujuban. Tidak kembali kepada sesuatu yang diakhirkan darinya secara wajib. Lafzan wa rutbatan. Ya, baik secara lafadznya ataupun apa? Rutbahnya. Ya. Saya ulangi, ada yang ketinggalan. Wa dzalika annahu la ya'udu illa, yaitu bahwasanya dhamir sya'an tidaklah kembali kecuali kepada sesuatu yang mutaakhir secara wajib lafaz dan rutbahnya. Kita tahu bahwasanya yang seperti ini enggak boleh kan pada dhamir-dhamir yang lain kan? Harus dhamir itu kembali kepada sesuatu yang mendahului apa? Lafaznya ataupun rutbahnya ataupun kedua-duanya, ya kan? Tidak ada dhamir-dhamir yang lain ya dalam penggunaan yang kembalinya kepada sesuatu yang mutaakhir lafzan dan rutbahnya. Enggak boleh. Ya. Wa la yakunu marja'uhu illa jumlatan mufidatan, dan tidaklah dhamir tersebut, dhamir sya'an, tempat kembalinya kecuali kepada jumlah mufidah. Ya, jadi kembalinya dhamir sya'an kepada jumlah mufidah. Ya, seperti tadi. Ya, huwa zaidun qa'imun, huwa kembalinya ke mana? Zaidun qa'imun, jumlah. Ya. Contoh yang sebelumnya juga, wa annahu lamma qama Abdullah. Dhamir ha, ya kembali kepada yang setelahnya, lamma qama Abdullah. Ya. Bukan kembali kepada yang mendahuluinya. Enggak ada, ya. Wa la yukhbar anhu illa bi jumlah, dan tidak boleh dikhabari dhamir sya'an ini kecuali dengan jumlah. Seperti tadi jenis, huwa zaidun qa'imun, dhamir sya'an huwa dikhabari dengan jumlah zaidun qa'imun. Wahia marja'uh, dan dia khabar tersebut sekaligus sebagai marja'nya dhamir, sebagai tempat kembalinya dhamir. Huwa zaidun qa'im, huwa kembali ke mana? Ya, zaidun qa'imun. Wala yataqaddam alaihi syai'un min khabari aslan, dan tidak boleh khabarnya mendahului dhamir sya'an sama sekali. Ya, ini kan berbeda. dengan kias yang terjadi pada domir-domir yang lain. Wala yutba' bi tabi'in al-battata. Tidak boleh domir sya'n dikasih tabi' dengan tabi' manapun. Tidak bisa dibadali, ya, tidak bisa ditaukid, dan yang lainnya. Wala ya'mal fihi illa al-ibtida'u. Tidak bisa beramal kepada domir sya'n kecuali ibtida'. Ya. Zaidun domir sya'n. Ya, marfu bil ibtida, berarti amilnya ibtida. Aw nasikhu, ataupun yang memansuhkan hukum ibtida seperti tadi anna. Ya. Ma ada alima. Dari pemansuh-pemansuh selain alima dan teman-temannya. Dari af'alul qulub. Ala mastasnahu Abu Hayyan, sesuai dengan apa yang dikecualikan oleh Abu Hayyan. Nah, ini beberapa perbedaan yang ada pada domir sya'n, ya, ataupun kekhususan dari domir sya'n. Ya, tadi yang pertama bahwasanya domir ini tidaklah kembali kepada kecuali kepada sesuatu yang mutaakhir lafdzan dan rutbahnya. Yang kedua, marja'nya, tempat kembalinya domir ini bukan isim mufrad. Ya. Seperti Zaidun baituhu kabir, baituhu domir biasa kembali kepada mufrad, ya kan? Tapi domir sya'n kembali kepada jumlah mufidah. Kemudian yang ketiga, domir sya'n tidak bisa dikhobari kecuali dengan jumlah, yang jumlah tersebut merupakan tempat kembalinya domir itu sendiri. Yang kelima, ya, khobarnya tidak boleh mendahului domir sya'n, tidak boleh dibalik. Misalkan Zaidun qa'imun huwa, ya. Kemudian tidak boleh dikasih tabi' enam. Ya, kemudian tidak bisa beramal padanya kecuali ibtidak ataupun ya nawasikh selain alima dan teman-temannya. Seperti yang dikecualikan oleh Abu Hayyan. Nah, itu ada berapa? 7 kan? Ya. Masih ada lagi. Wa yalzamul ifroda. Dan domir sya'n menetapi mufrad. Menetapi bentuk mufrad. Faidha unnisa. Berikutnya, 8 ya. Qila lahu domirul qiswah. Apabila dia ditaknif. Ya, ada contohnya dalam Al-Qur'an, ya bunaya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah. Innaha itu domir sya'n. Apabila ditaknis maka dikatakan ataupun disebutlah dengan domir qishah ataupun domir qadhiyah ataupun domir hikayah ataupun domir khutbah. Contohnya fa innaha la ta'mal absar. Ya. Fa'inna sya'n, ya, la ta'mal absar. Sesungguhnya urusannya bukan karena ya, mata mereka yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Wa in dhukira, apabila dimuzakarkan. Qila bamirul amri, maka disebut dengan bamir al-amr. Ataupun bamirul khabar. Ataupun bamirul hadis. Ataupun bamirul sya'n. Contohnya, qul huwa allahu ahad. Huwa. Ya, dikatakan bamir al-amr. Bamirul khabar, bamirul hadis, ya, mungkin maknanya al-amr Allahu ahad, al-khabar Allahu ahad gitu, ataupun asy-sya'n Allahu ahad, sesuai dengan maknanya. Wa sahihu annahu yusamma bamirul sya'n, dan yang lebih sahih bahwasanya tetap dia disebut dengan bamirul sya'n, muzakkaran kana au muannatsa, apakah yang muzakkarnya ataupun muannatsnya, bila farq, tanpa ada perbedaan. Mahdhufan, ya, apabila an ditakhfif maka dia wajib diamalkan dan isimnya harus berupa dhamir sya'n yang mahdhufan. Yang mahdhufan, la madhkuran, tidak boleh disebutkan. Ya. Li la madhkuran, ini ingat persamaan ya, kalau tadi annahu beda. Ya. Ini pembahasan tentang an al-mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ya. La madhkuran, tidak boleh disebutkan. Li'annal maftuhata qad asfarat fil ma'na at-taghyira minal jumlati ilal mufradi fa'ujabu taghyiraha fil lafzi li'ajli an yatabaqa al-lafzul ma'na qawlahul fakihi. Ya. Tidak boleh disebutkan dhamir sya'n tersebut karena an yang difathah telah mempengaruhi makna. Ya. Berupa at-taghyir, perubahan. Asar at-taghyir fil makna gitu. Memberikan pengaruh perubahan pada makna, yaitu dari jumlah kepada mufrad. Ya, sudah ma'ruf yang seperti ini ya. Zaidun qa'imun. Kalau dikasih anna, ya, alimtu ya, anna Zaidan qa'imun jadi mufrad, iya kan? Ya. Karena an yang di fathah telah memberikan pengaruh perubahan pada makna, yaitu dari jumlah kepada mufrad. Maka mereka ahli nahu mengharuskan perubahan an pada lafadznya itu dengan cara dibuang apa isimnya. Li'ajli an yatabaqa lafdzul ma'na, agar lafadz dengan makna itu bersesuaian. Maknanya mengalami perubahan dari jumlah ke mufrad, maka lafadznya pun dirubah. Yang tadinya isimnya sebutkan dibuang. Qawlahul Faqih, ini dikatakan oleh Al-Faqih. Qawla Ibn Hisham, fa'amma qawluhu, dikatakan oleh Ibn Hisham. Ada penucapannya seorang penyair yang di situ disebutkan, ya, dhamir sya'annya. Bi'anka rabi'un wa ghaithun mari'un, boleh pula muri'un, wa'anka hunaka takunu thimala. Di sini disebutkan ya, dhamir sya'annya kaf. Bi'anka, karena engkau adalah rabi', seperti hujan di musim semi yang menyuburkan. Yaitu engkau seorang yang dermawan. Wa ghaithun mari', ya, juga hujan yang menumbuhkan, menyuburkan tanah rerumputan. Wa anka hunaka takunu thimala, dan engkau di sana seperti bantuan ataupun penolong bagi orang-orang yang kesusahan. Diserupakan kedermawanannya dengan hujan yang turun di musim semi yang menyuburkan tetumbuhan dan juga rerumputan. Fa daruroh, ini daruroh, ya, disebutkannya dhamir sya'an, ya, setelah an mukhaffafah min ats-tsaqilah sebagai isimnya, itu apa? Daruroh syi'riyah. Masih lanjut? Wajibu ayyakuna khabaruha jumlatan ismiyatan aw fi'liyatan litakunal jumlatu mufassaratan mufassiratan li dhamiri sya'ni thummal jumlatu alwaqi'atu khabaron in kanat ismiyatan nahwu wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin aw fi'liyatan mabdu'atan bi fi'lin jamidin nahwu wa alaysa lil insani illa ma sa'a أو بفعل متصرف متضمن لدعاء نحو لدعاء نحو والخامسة أن غضب الله عليها في قراءة من خفف أن وكسر الضاد لم يحتج إلى فاصل بين أن والجملة فإن فصل فإن فصل جاز وإن كانت الجملة فعلية mutasarrifatan ghairu mutadamminatin lidu'ai wajib fasluha min an binafyin nahwu wahasibu alla takuna fitnatan aw qad wahasibu alla takuna fitnatun aw qad nahwu wa na'lamu an qad sadaqatana aw law nahwu illauna allau nasha asbahnahum Allahu nasha'u asobnahum aw harfu tanfisin nahwu alima an sayakunu minkum mardo wa i'rabuhu alima fi'lu madin wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa wa alima tansibu fi'lain wa alima tansibu maf'ulain wa in mukhaffafat wa an mukhaffafah min nasakilati wasmuha domiro sya'ni mahdufun takdiruhu innahu wasin takdiruhu annahu wasin harfu tanfis yakunu fi'lu mudhari wa alamatu rafi dhammu akhirih mutasarrifun min kana naqisah wa mardo ismuha muakhkharun wa jumlatu minkum khabaruha muqaddamun wal masdarul munsabik min an wa ma ba'daha saddama saddama maf'ulai alima wa takdiru alima kaunu mardu minkum adima kauna mardu minkum wa yajuzu an takuna kana hunata matan tamatan bima'na hasala aw wajada wa taqdir alima an sayahsulu aw sayujadu minkum mardu. Tadi pembahasan yang baru dilewatkan, ada yang mau ditanyakan? Albata ya, albata itu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dari al-mani al-qata'. Yang sering diterjemahkan sama sekali ya. Dia faedahnya tufidu istimrara nafi alladzi qablah. Ya, faedahnya tufidu istimrara nafi alladzi qablah. Faedahnya menunjukkan terus-menerusnya penafian apa yang disebutkan sebelumnya. Sebelumnya kan penafian kan? Ya. Apa sebelumnya? La yutba, ya kan? Tidak bisa diikuti oleh tabi' sama sekali seterusnya. Ya, yufidu apa? Istimrara nafi alladzi qablah. Mane al-qata, memastikan. Yang lain, wa annahu kana rijalun min al-insi. Apa? Iya, urusan. Cuma ini bukan bersamaan yang sedang kita bahas. Iya. Benar urusan, cuma bukan pada permasalahan yang sedang kita bahas. Kita sedang bahas an. Iya kan? Demikian itu disebutkan kenapa ya? Karena bukan bersamaan. Yang wajib dibuang itu ketika bersamaan mukhaffafah. Pemersan dua, iya iya betul. Ya ini berarti pendapatnya si Bawai. Iya. Juga baruroh. Ini kan baruroh. Kalau si bawah membolehkan. Dan juga al-Azhari membolehkan. Selain bamir apa? Mufrad ghaib. Selain bamir mufrad ghaib. Adapun dalam basyir ini. Ya baruroh. Baruroh tubihul mahduroh. Iya jadi. Masuknya anna ini berpengaruh pada makna, yaitu merubah makna jumlah kepada apa? Mufrad. Iya kan? Ya. Muhammadun alimun jumlah. Anna Muhammadan alimun mufrad ini. Iya, mufrad itu maknanya. Sehingga enggak bisa antum apa? Membikin jumlah dengan anna tanpa dilengkapi dengan yang lain. Anna Muhammadan qaimun, apa maksudnya? Iya. Alim tu, anna baru. Adapun kalau tanpa anna, jumlah. Muhammadun alimun. Makna jumlah dirubah menjadi apa? Mufrad. Ya, sehingga mereka mewajibkan perubahan an tadi secara lafad. Ya, aujabu taghayyuraha fil lafzi. Mereka pun karena berubah maknanya, ya, maknanya berubah. Dari apa jumlah kepada mufrad, maka mereka mengharuskan perubahan pada lafadznya, yaitu apa dengan membuang isimnya. Dengan apa membuang isimnya? Ketika disukun, ya. Ketika disukun, dibuang apa isimnya? Ya. Kemudian wajib an yakuna khabaruha jumlah, wajib agar khabarnya an mukhaffafah berupa jumlah. Apakah jumlah ismiyah atau fi'liyah? Apa tujuannya litakuna jumlatu mufassiratan li dhamir sya'n, agar jumlah tersebut menafsirkan makna dhamir sya'n. Kemudian jumlah al-waqi'ah khabaran, kemudian jumlah yang jatuh sebagai khabar bagi an mukhaffafah. In kanat ismiyatan, apabila jumlah ismiyah seperti contoh. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini jumlah alhamdulillahi rabbil alamin adalah khabar bagi an mukhaffafah. Ataupun jumlah fi'liyah mabdu'ah atau fi'liyatan mabdu'atan bi fi'lin jamid, jumlah fi'liyah yang didahului ataupun diawali dengan fi'il yang jamid. Contohnya wa laisa lil insani illa ma sa'a, laisa fi'il jamid. Atau bi fi'lin mutasarrif, ataupun khabarnya diawali dengan fi'il yang mutasarrif, bertasarruf tapi mengandung makna doa. Contohnya wal khamisatu an ghadiballahu 'alaiha. Yang kelima, semoga Allah murka kepadanya. Ghadiba di sini mutasarrif, ghadiba yaghdabu. Hanya saja dia mengandung makna doa. Fi qira'ati man khaffafa, pada qira'ah mereka qori yang mentakhfif an. Adapun pada qira'ah yang kita baca yang masyhur wal khamisatu anna, wal khamisatu anna. Wa kasri abad, dan mengkasra abadnya ghadiba dengan fi'il madhi. Lam yahtaj, kalau seperti ini ya khobarnya, kalau khobarnya isim ataupun fi'il yang diawali dengan fi'il yang jamid ataupun dengan fi'il yang mutasarrif tapi mengandung makna doa, maka lam yahtaj ila fasil baina an wal jumlah, tidak butuh kepada pemisah yang memisahkan antara an dengan jumlah. Fa in fusila, kalau dipisahkan dalam kondisi khobarnya seperti itu, jaza, boleh. Wa in kanatil jumlatu fi'liyatan mutasarrifatan ghairu mutadamminah lidu'a wajaba fasluha. Apabila jumlah khabarnya itu berupa fi'il yang bertasarruf tidak mengandung makna doa, maka wajib dipisahkan antara an dengan apa, khabarnya. Iya. Wajaba fasluha min an, wajib untuk jumlah tersebut dipisahkan dari an dengan nafi yang pertama. Contohnya wa hasibu an la takuna fitnah. Iya. Hasibu an la takuna fitnah. Di sini dipisahkan oleh an. Kenapa wajib dipisahkan? Ya karena bukan ismiyah. Tidak diawali oleh fi'il yang jamid. Takun bukan jamid, tasarrif. Ya, fi'ilnya bukan mengandung makna doa gitu. Au qad, ataupun dipisahkan oleh qad. Wa na'lamu an qad shadaqtana. Wa na'lamu an qad shadaqtana. Ya, maknanya annahu. Ataupun oleh lau, allau nasha'u asabnahum. Ya. Au harfu tanfis, ataupun dipisahkan oleh huruf tanfis. Sin ataupun saufa. Contohnya alima an sayakunu minkum mardha. Ya. Ingat ya, babitnya tadi. Dilihat khabarnya. Ya. Kalau khabarnya jumlah ismiyah ataupun fi'liyah tapi ini jamid, ataupun fi'liyah mengandung makna doa, maka tidak butuh adanya pemisah. Kalau dipisahkan boleh, ataupun selain itu wajib dipisahkan oleh pemisah seperti nafi ya, ataupun qad, ataupun lau, ataupun harfu tanfis. Kemudian i'rabnya alima fi'lun madhin wa fa'iluhu mustatirun fi jawazan taqdiruhu wa alima tansibu maf'ulaini wa an mukhaffafatun min ats-tsaqilah wa ismuha dhamiru sya'n mahdhuf taqdiruhu annahu, taqdiruhu annahu, jadi makna annahu. Alima an sayakunu minkum marba, maknanya alima annahu. Ini tampak pada terjemahannya. Allah tahu bahwasanya akan ada di antara kalian marba, orang-orang yang sakit. Wasin harfu tanfis, yakunu fi'lun mudhari' wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih mutasarrifun min kana an-naqisati. Wa marba ismuha muakhar. Marba isimnya apa? Yakun, yang diakhirkan. Wa jumlah minkum, kemudian jumlah minkum khabaruha, khabarnya yakun, yang didahulukan. Wal masdar al munsabik min an wa ma ba'daha sadda ma sadda maf'ulai alima. Kemudian masdar yang dilebur ya, yang dibentuk dari an, an sayakunu minkum marba, masdar yang dibentuk dari an dan apa yang setelahnya itu menutupi posisi dua maf'ulnya alima. Alima adalah min af'alil qulub ya, allati tahtajila maf'ulain, ya, yang butuh kepada dua maf'ul. Wa taqdir alima kauna marba minkum, takdir maknanya Allah mengetahui keberadaan orang-orang yang sakit di antara kalian. Wa yajuzu an yakuna huna tamah, dan yakun di sini boleh dijadikan kana yang tamah, maknanya yahsulu ataupun yujadu. Wa taqdir, kalau kita jadikan yakunu tamah, maka takdiran maknanya alima an sayahsul aw sayujadu minkum marba, Allah tahu bahwasanya akan terjadi di antara kalian orang-orang yang sakit. Wa idza khuffifat, ya ganti caranya. قال الشارع عليه رحمة الله وإذا خففت كأن بقي إعمالها وجوبا استصحابا استصحابا الأصل وجوز زمخشري وابن حاجب إلغاءها ويجوز قول خبرها مفردا وقوله جملة ولا يلزم قول اسمها ضمير شأن بل يجوز قوله ظاهرا ويجوز حذف اسمها وهو الأكثر كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس وذكره في اللفظ ولكنه قليل كقوله كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم هو من الطويل وهو للأرقام بن علي اليشكري وقيل لغيره وصدره ويوما توافينا بوجه مقسم اللغة توافينا بضم المثنات من الموافاة وهي الاتيان والمقابلة بالإحسان المقسم والمحسن وكذلك القسيم وتعطو وذيك القسيم وتعطو أي تمد يديه إلى أغصان شجرة فتميلها وتأكل منها والوارق اسم فاعل من ورق الشجر مثل أورق أي صار ذا ورق ويروى إلى ناظر بالضاد المعجمة من النظرة وهي الحسن والرونق والسلم ورق الشجر عظيم وله شوق الإعراب الواو عاطفة على ما قبلها ويوما ظرف زمان مفعول فيه متعلق بتوافينا ويروى بالجر على أن الواو واو رب توافي فعل المضارع المرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الاستثقال لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالياء وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هي ونا ضمير متصل في محل نصب مفعول به بوجه جار ومجرور ومقسم نعت كأن مخففة من الثقيلة تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر ضبية يروى بالنصب على أنه اسم كأن ولذا اجتهد به المصنف وجملة تعطو في محل نصب صفة والخبر محذوف والتقدير كأن ضبية عاطية هذه المرأة فيكون من أقصى التشبيه لأنه شبه ضبية بالمرأة لمبالغة أو كأن مكانها ضبية فيكون مكانها ظرفا في محل رفع خبر مقدم وضبية اسمها مؤخر وهو على حقيقة التشبيه ويروى برفع الضبية على أن اسم كأن ضمير محذوف أي كأنها ضبية وجملة تعطو صفة لضبية أيضا ولا يجوز أن تكون جملة ولا يجوز أن تكون جملة تعطو خبرا ويجوز أن تكون جملة تعطو خبرا لكأن خلافا لمن وهم فيه ويروى بجرها على أن الكاف حرف جر وإن زائدة أي كالضبيات وتعطو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الاستثقال لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالواو وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هي والجملة في محل جر صفة أيضا الضبية وإلى وارق متعلق بتعطو والسلام مضاف إليه والمعنى كما في الإسعاف ويوما توافينا مع وجه أو أما وجه حسن وكأن المحبوبة هذه ضبية تتناول أطراف الشجر وترعاها حتى تميل إلى المعانقة والشاهد في كأن المخففة حيث ذكر اسمها ولم يحذف ثم علم أن خبر كأن هذه إن كان مفردا أو جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل وإلا وجب الفصل بلام أو قد. وإذا خففت لكن وجب إهمالها لزوال اختصاصها بالأسماء ولأنها أضعف من كأن في مشابهة الفعل. وإذا خففت جاز دخول الواو العاطفة عليها للفرق بينها وبين لكن العاطفة فإن هذه لا يجوز دخول الواو عليها. وإذا خففت كأن بقي إعمالها. Apabila kaanna ditakhfif disukun kaan, maka tetap amalannya, dia tetap beramal, menasobkan isimnya, merafakkan khabarnya, wujuban secara wajib, wajib diamalkan meskipun ditakhfif. Istishaban lil asli, ya, karena menyertakan dengan hukum asalnya. Wa jawaza Az-Zamakhsyari wa Ibnul Hajib ilgha'aha, sedangkan Az-Zamakhsyari dan Ibnul Hajib membolehkan untuk tidak diamalkan ketika ditakhfif. Wa yajuzu kaunu khabariha mufradan wa kaunuhu jumlatan, dan boleh untuk khabarnya kaan mukhaffafa mufrad ataupun jumlah. Wa la yalzam kaunuha wa la yalzam kaunu ismiha dhamir sya'an, dan tidak mesti isimnya kaan dhamir sya'an. Bal yajuzu kaunihi zahiran wa yajuzu, bahkan boleh untuk isimnya isim zahir. Wa yajuzu hadzu ismiha, bahkan boleh pula membuang isimnya. Wa huwal aktsar, dan dibuangnya isim pada kan al mukhaffafah itu yang lebih sering. Ka qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ka'allam taghna bil ams, seolah-olah belum ada kemarin. Ya. Wa dzikruhu, dan boleh pula menyebutkannya di sini ma'tuf pada hadzu ismiha. Ya juzu hadzu ismiha wa dzikruhu, boleh membuang isimnya seperti ka'allam taghna bil ams. Isimnya di situ apa? Mahdzuf. Wa dzikruhu, boleh pula menyebutkannya. Ya. Fil lafaz, pada lafaz. Walakin hu qalil, hanya saja disebutkannya. Isim ka'an al-mukhaffafah itu jarang. Seperti ucapannya penyair, ka'an dhabiyatan ta'du ila wariqis salam. Ya, seolah-olah dhabiyah. Seolah-olah apa? Rusa, ya. Rusa betina yang menjulurkan tangannya ke pohon salam. Huwa min at-tawil wa huwa lil arqam ibni Ali al-Yashkuri. Ini bait syair, dari bait syair yang panjang oleh Al-Arqam ibnu Ali al-Yashkuri. Wa qila li ghairihi, ada juga yang mengatakan bahwasanya bait syair ini diucapkan oleh selainnya. Wa sadruhu, ya, awal potongan pertama dari bait syair ini adalah wa yauman tuwafina biwajhin muqsimin kam dhabiyah, ya, ta'tu ila wariqis salam, suatu hari dia pun tuwafina menunaikan janjinya untuk kami, ya, biwajhin muqsimin, dengan wajah yang penuh dengan kebaikan. Kam dhabiyah ta'tu ila wariqis salam, seperti rusa betina yang menjulurkan tangannya ke pohon salam. Al-lughah, bahasa, sisi bahasa, tuwafina bidhammil musannati minal muwafah wahiyal ityan wal muqabalah, tuwafina dengan dhammah ta al-musannat, yaitu ta yang bertitik dua, itu diambil dari al-muwafah ya maknanya al-ityan, wal-muqabalah mendatangkan, ataupun al-muqabalah membalas, ya, membalas budi. Bil-ihsan, ya, al-muqabalah bil-ihsan, membalas kebaikan. Muqsim maknanya al-muhsin, yang berbuat ihsan. Wakadzalika al-qasim, demikian pula al-qasim maknanya al-muhsin. Wa ta'tu mana ta'tu ay tamuddu yadayha ila aghsani syajarah. Ta'tu yaitu menjulurkan kedua tangannya ke ranting-ranting dahan-dahan pohon salam. Fatamiluha, kemudian dia pun mendoyongkan ranting tersebut. Wa ta'kulu minha, kemudian dia pun makan darinya, dedaunnya, dari dedaunan yang ada pada dahan-dahan tersebut yang dicondongkan. Wal wariq ismu fa'il, wariq isim fa'il, min waraqa syajaru, dari kata waraqa syajaru, pohon itu berdaun ataupun mengeluarkan dedaunan. Semisal dengan awraqa maknanya aysara dha waraqin, yakni jadilah pohon tersebut memiliki dedaunan. Wa yurwa ila nadirin bidbad al-mu'jamah minan nadrah, diriwayatkan pada riwayat yang lain, ya, bukan ila wariqin tapi ila nadirin, dengan dhad yang al-mu'jamah bertitik satu. An-nadid'a, an-nadir dari kata nadrah, nadratan na'im, ya, yaitu al-husn, ya, al-husn war-raunaq, war-raunaq maknanya husn, kebagusan, kecantikan. Kemudian as-salam adalah waraqu syajarin, ya, daun satu pohon, ya azimun, yang besar, daun dari pohon yang besar, walahu syauk, yang memiliki duri-duri. I'rabnya al-wawu atifatun ala ma qablaha, wawu huruf ataf, mengatofkan kepada yang sebelumnya. Wa yauman, wawunya atifah. Kemudian dhorf, yauman dhorf zaman, maf'ul fih, ya, muta'alik bi tuwafina, dia muta'alik dengan fi'il tuwafina. Wa yurwa, diriwayatkan dalam riwayat yang lain dengan lafad ataupun dengan mengkasra yaum, wa yurwa yaumin, wa yurwa wa yaumin, diriwayatkan dengan wa yaumin, mengkasra yaum, biljar, dengan dijarkan yaum, ala annal waw wawu rubba, atas dasar menjadikan wawu di situ wawu rubba, ya, wawu rubba termasuk huruf jar. Kemudian tuwafi fi'il mudhari' marfu'un wa lamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya. Mana' min dhuhriya al-istisqa li'annahu fi'il mudhari' mu'talul akhir bil ya. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya. Wa na dhamirun muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Bi wajhin jarun wa majrur wa muqsimun na'atun. Muqsim na'at li wajh. Bi wajhin muqsimin. Muqsim na'at bagaimana wajhin. Dia pun, ya, membalas kebaikan kepada kami dengan cara yang ihsan. Ya. Mukhaffafah, kemudian ka'an mukhaffafa minasaqilah. Ta'malu amala inna, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kenapa disebut ta'malu amala inna, bukan ta'malu amala anna? Karena asal pada bab ini adalah apa? Inna. Induknya bab ini inna. Wa tarfa'ul khabar, dan merfa'kan khabar. Dhabiyah, ya, dhabiyah yurwa bin nasbi, diriwayatkan dengan menasobkan dhabiyah, kan dhabiyatan, ala annahu ismu kan, asas dasar sebagai isimnya kan, kan dhabiyatan, ya. Walidha istasyada bil musannif, oleh karenanya al musannif menjadikan bait syair ini sebagai pendukung, ya, dari ucapan beliau, yaitu bahwasanya terkadang isimnya kan disebutkan, ya, boleh disebutkan, boleh dihilangkan. Wa jumlah ta'tu, kemudian jumlah ta'tu fi mahali nasbin, sifah, ya, sifah, jadi ta'tu jumlah fi'liyah, sifat bagi dhabbiyah. Wal khabar mahdhuf, khabarnya mahdhuf. Wa taqdir, takdiran maknanya ka'an dhabbiyatan atiyatan hadhil mar'atu, seolah-olah rusa betina yang menjulurkan kedua tangannya tersebut adalah wanita ini. Fayakunu min aksi tashbih, Ya. Maka kalau seperti ini, maka membalik penyerupaannya. Ya, harusnya kan yang diserupakan wanita, ya kan? Wanita ini dengan dhabbiyah, tapi ini dibalik. Iya. Li'anna syibha dhabbiyah bil mar'ah lil mubalaghah. Tapi ada tujuannya. Karena menyerupakan dhabbiyah rusa betina dengan wanita ini ada mubalaghah. Tetap sih, dia maksudnya menyerupakan wanita tadi dengan apa? Dhabbiyah, cuma dibalik untuk mubalaghah. Iya, sangat-sangat miripnya keadaannya. Ataupun takdiran yang kedua, ka'an makanaha dhabbiyatun. Ya. Ataupun ka'an makanuha dhabbiyatan. Ya. Seolah-olah posisi wanita itu adalah dhabbiyah, posisi rusa betina. Wa ka'an makanuha dhabbiyatan. Tapi kalau nasab ya tadi ya. Ya. Tapi seperti itulah maknanya. Seolah-olah posisi wanita tadi adalah dhabbiyah, rusa betina. Fayakunu makanuha dhorfan fi mahali raf'in. Betul tadi ya. Au ka'an makanaha dhabbiyatan. Au ka'an makanuha dhabbiyatan. Ya. Au ka'an makanaha dhabbiyatan. Ya. Fayakunu makanuha dhorfan. Maka jadilah i'rabnya makanuha dhorf. Makanaha ya. Ya, au ka'an makanaha dhabbiyatan. Jadi makanaha dhorf pada mahalnya rafa' dia. Pada mahalnya rafa' seperti indak. Seperti indaka. Ya. Au ka'an makanaha dhabbiyatan. Ya. Di sini makanaha dhorf. Mansub. Tapi pada mahalnya apa? Rafa'. Khabar muqaddam. Dhabbiyah isimnya. Ka'an yang mu'akhir. Jadi ka'an makanaha dhabbiyah. Kenapa makanaha? Karena dia dhorf. Seperti indaka. Pada mahalnya apa? Rofa. Kenapa khobar kan? Dhabiyatan ismu kan. Gitu ya. Jadi paham ini. Jadi maknanya seolah-olah posisi wanita itu adalah dhabiyah rusa betina ini. Yang sedang menjulurkan kedua tangannya ke ranting-ranting untuk didekatkan kepadanya. Ya, jadi ini posisi dia seperti pohonnya gitu. Ya, wanita tadi yang memberikan kebaikan kepada dia. Seperti apa? Dhabbiyahnya yang menjulurkan tangan ke pohon. Kalau ini ke orang ini, penyair ini. Sudah paham ini irobnya? Ya. Jadi makanaha seperti indaka itu. Dhorof makan pada mahalnya rofa. Dia mansub tapi pada mahalnya rofa. Syibul jumlah fi mahalnya rofin khabar. Dhabbiyah ismuha mu'akhar. Wahuwa ala haqiqati tashbih. Kalau seperti ini berarti penyerupaan ini pada hakikatnya. Iya kan? Posisi dia seolah-olah dhabbiyah. Ya. Ini tashbiyah hakiki sifatnya. Kalau tadi aksu tashbih. Pembalikan penyerupaan. Yang harusnya perempuan tadi diserupakan dengan apa? Dhabbiyah. Justru dibalik. Tapi ada tujuannya kan. Ini lembualah. Wa yurwa biraf'i dhabbiyah. Dan diriwayatkan pula pada riwayat yang lain. Dengan merafakkan dhabbiyah. Kan dhabbiyatun. Ala anna isma kan bomir mahzuf. Atas dasar bahwasanya isim kaannya bomir yang mahzuf. Ya ini kan ha dhabbiyatun ha gitu. Kembali kepada al-mar'ah. Wa jumlah ta'tu, kemudian jumlah ta'tu sifat bagi dhabbiyah juga. Wa la yajuzu titik ya. Sifat jumlah ta'tu. Kalau ya sebelumnya marfu ya gitu marfu mahalli rafin, sebelumnya majrur majrur, sebelumnya mansub mahalli nasbin. Wa la yajuzu an takuna jumlatu ta'tu khabaran, tidak boleh menjadikan jumlah ta'tu sebagai khabar. Ya. Enggak boleh. Enggak boleh dijadikan jumlah ta'tu sebagai khabar bagi apa? Kan khilafan liman wahima fi, berbeda halnya dengan mereka yang keliru di dalam mengi'rab. Ya, baik syair ini. Wa yurwa bi jarriha ala annal kaf. Ala annal kafa harfu jarin, diriwayatkan dalam riwayat yang lain dengan mengejarkan apa? Dhabbiyatin. Atas dasar bahwasanya kaf di situ harfu jar, harfu tasybih. Kemudian innya zaidah. Ya. Ai ka dhabbiyatin, maknanya ka dhabbiyatin. Ya. Wa ta'tu fi'lun mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. I'rabnya ta'tu fi'l mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala al-waw mana' min dhuriha al-istithqal li'annahu fi'lun mudhari' mu'talul akhir bil waw wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya wal jumlah fi mahalli jarrin. Ya, kalau kita memilih riwayat yang jar, berarti jumlah ta'atu fi mahali jarin. Sifat aibah, sifatun aibon, sifat juga lidhabiyah, bagi dhabiyah. Wa ila wariqin, kemudian ila wariqin muta'alik bita'atu, terkait dengan ta'atu. Wassalam mudhafun ilaih, wariqis salam. Wal makna, maknanya, kama fil is'af, seperti dalam kitab al-is'af, wa yawman tuwafina ma'wajin hasanin, ya, wa ka'an al-mahbubatu hadhihi dhabiyah, wa ka'an al-mahbubata hadhihi dhabiyatun. تتناول أطراف شجر وترعاها حتى تميل إلى المعانقة. Maknanya disebutkan di dalam kitab Al-Isaf, suatu hari tuafina, dia pun wanita tersebut membalas kami dengan cara yang sangat baik. Ya, wa ka'an al-mahbubah, seolah-olah kekasih penyair ini adalah hadhi dhubyah, rusa betina ini. Ya. Dia menggambarkan kebaikan yang diberikan oleh kekasihnya tadi dengan menggambarkan apa berupa rusa tadi. Seolah-olah kekasih dia adalah apa rusa betina ini yang dia tatanawal atrafa syajara berupa yang menggapai ya ujung-ujung pohon, ranting-ranting pohon, wataraha, kemudian juga menariknya hatta tamila ilal mu'anaqah, sehingga condong ranting tadi mendekati ke pelukannya. Wa syahid fi ka'an al-mukhaffafa haitsu dzakara ismaha haitsu dzukira ismuha wa lam yuhdzaf. Syahid dari basyir ini yang paling pokok. Ya, ka'an al-mukhaffafa. Ka'an al-mukhaffafa di mana dzukira ismuha, disebutkan di situ isimnya. Wa lam yuhdzaf, dan tidak dibuang. Ya, tsumma 'alam anna khabara ka'an hadhihi in kana mufradan aw jumlatan ismiyatan lam yahtaj ila fasil. Wa illa wajib al-faslu bilam aw qad. Kemudian ketahuilah bahwasanya khabarnya ka'an ini yang mukhaffafah, ya, in kana mufradan aw jumlah, kalau khabarnya mufrad atau jumlah ismiyah, lam yahtaj ila fasil, tidak butuh kepada pemisah yang memisahkan antara ka'an dengan khabarnya. Wa illa, kalau khabarnya bukan mufrad, bukan jumlah ismiyah, maka wajib al-faslu bilam, wajib dipisahkan antara ka'an dengan khabarnya oleh lam. Ya. Au qad ataupun qad. Ya. Wa idza khuffifat lakin wajaba ihmaluha. Selesai dari kita pembahasan tentang lakin. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Lakin ya. Ya. Tadi ka'an, nah sekarang lakin. Apabila lakinna ditakhfif maka wajib tidak diamalkan, wajib diihmal. Kenapa? Li zawali ikhtisasiha bil asma, karena hilang kekhususannya bagi isim. Itu yang pertama. Wa li annaha adhafu min ka'anna. Yang kedua, karena lakin lebih lemah daripada ka'anna. Fi musyabahatil fi'il, dalam hal keserupaannya dengan fi'il. Wa idza khuffifat jaza dukhulu law, apabila lakin dimasuki ataupun apabila lakin ditakhfif, lakinna ditakhfif menjadi lakin, maka boleh untuk lakin dimasuki oleh wawu ataf. Ya. Apa tujuannya? Lil farqi bainaha wa baina lakin al-atifah. Untuk membedakan antara lakin yang mukhaffafah min atsaqilah dengan lakin huruf ataf. Jadi lakin ada yang huruf ataf. Fa inna hadhihi la yajuzu dukhulul waw 'alaiha. Sungguhnya lakin yang merupakan huruf ataf tidak boleh dimasuki waw. Kenapa? Nanti berturut-turut di situ apa? Huruf ataf dalam satu tempat. Ya, sampai di sini ada yang bertanyakan sebelum kita akhiri? Tustah ya. Ya, kalau Al-Farisi kan berpendapat bahwasanya lamnya bukan lam apa? Ibtida. Ini fathah dong. Sebagai maf'ul kan. Enggak ada yang mengharuskan lam di situ menta'lik, karena lam yang menta'lik itu adalah lam ibtida. Di situ bukan lam ibtida gitu. Pokoknya hanya didatangkan untuk membedakan saja. Ya. Yang lain? Alana nusabik, sepertinya dia lazim gitu. In sabaka in sibuku, coba ditek munfatih kan ya. Ada gak munfatah? Gak ada kan? Coba dicek. Apa? Al-musabak min, artinya itu apa ya? Ya tadi yang dilebur ataupun dibentuk mananya, terbentuk lah mananya. Meskipun mananya mungkin mabnil majul, ada fiil yang memang seperti itu. Kayak munfatih itu kan, bukan munfatah, enggak ada. Ya, coba dicek lagi. Ya. bisa enggak dia dibentuk seperti itu? Ya, wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.